kesan dunia pernah ku anggap cinta hanya tuntutan belaka. Tapi kini ku telah salah menganggap semua. Tapi kini ku terjebak cintamu. Ku menyerah padanya yang selalu membuatku semakin gila. Aku selalu merasa takut. Pernah ku pikir cinta hanya hiasan dunia. Pernah ku anggap cinta hanya tuntutan belaka. Tapi kini ku tak salah menganggap semua. Tapi kini selalu merasa kaku. Menyerah padanya yang selalu membuatku semakin gila. Menyerah padamu yang membuatku selalu